Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat berkat nikmat yang telah berikan kepada kita semuanya. Kemudian salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Arba'un Hadithan Fit Tarbiyatul Manhaj, 40 hadis tentang pendidikan dan tentang manhaj, tentang pedoman hidup kita yang benar dalam beragama. Kita memasuki pada al-hadisus salasun, hadis yang ke-30. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadhara Allahu 'abdan sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha. ثم أداها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله ونصح لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, Allah memberikan cahaya kepada wajah seorang hamba yang mendengarkan perkataanku, lalu memahaminya dan menghafalnya. Kemudian dia menyampaikannya kepada orang yang belum mendengarnya. Boleh jadi orang yang membawa ilmu, dia tidak paham apa yang dia bawa. Atau boleh jadi orang yang membawa ilmu, dia menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya. Tiga kelompok, tiga hal yang tidak yughallu di sini adalah tidak dikhianati atau tidak iri seorang hati seorang muslim terhadapnya. Pertama adalah ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menukar nasihat kepada pemimpin-pemimpin umat Islam. Yang ketiga adalah berpegang teguh pada jamaah umat Islam. Karena sungguhnya dakwah kepada mereka itu meliputi dari belakang mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dan hadis ini termasuk hadis yang sanadnya adalah sahih. Sabda Nabi SAW, qauluhu sami'a maqalati. Ketika Nabi SAW menyebutkan sami'a maqalati, mendengarkan perkataanku, fihi atatsabbutu min sihhati ma lam yusabu ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran sini dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadhan bahwa kita hendaknya mengklarifikasi, hendaknya mencari tahu tentang kesahihan sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebelum kita mengatakan inilah ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita hendaknya mencari tahu, benarkah ini hadis Nabi ataukah ini palsu, ataukah ini hanya perkataan para ulama. Karena sekarang banyak para tukang dongeng ya yang mengaku dai, tapi mereka sering membicarakan riwayat-riwayat yang tidak benar, disebutkannya di riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Adapun disebutnya riwayat Nabi, tapi itu adalah hadisnya dhaif, tidak bisa dikasih sandaran dalam masalah apapun, masalah akidah terutama ya. Wa quluhu fawa'aha wa hafizaha, maka dia memahaminya dan menghafalnya. Pelajaran di sini fihi atatsabbutu minal murad bi kalami Nabi sallallahu alaihi wasallam min khilal nadhari fi kalami rasikhina min ahli al-ilmi. Bahwa kita hendaknya mencari tahu tentang maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita tidak boleh memahami pemahaman atau memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan pemahaman masing-masing, dengan belajar otodidak saja tanpa guru. Bagaimana kita mencari tahunya? Yaitu dengan melihat kepada perkataan atau penjelasan dari ulama-ulama ar-rasikhun fil ilmi, ulama-ulama yang sudah ilmunya mendalam. Ya, baik ulama-ulama terdahulu seperti Imam An-Nawawi rahimahullah taala, Imam Ibnu Hajar Asqalani, Imam Adz-Dzahabi, ya, termasuk juga Imam Ahmad rahimahullah, atau yang ulama-ulama sekarang seperti Syekh Alwani rahimahullah, Sabin Basri Utsaimin, ya, dan Syekh Mustafa Adawi, Syekh Abdul Salam, Wahid Abdul Salam Bali, dan selanjutnya. Wa fi anal intifa'a bil ilmi wa tahsilil ajri la yakunu illa bil amali. Bil amali bima 'alima, li anna man lazama thana man wa'a al ilma wa hafizahu ay yakuna 'amilan bihi bi khilaf at takatsur min sima'il ilmi wa iqtina'il kutubi bila 'amalin. Wa aswa min dhalika man khalafa ma sami'a min al haqq. Di sini juga pelajarannya bahwa ilmu itu akan bermanfaat dan akan mendapatkan pahala itu jika diamalkan. Jadi hanya sekedar punya ilmu tapi tidak diamalkan, maka itu tidak akan mendapatkan pahala dan juga tidak akan mendapatkan manfaat darinya. Kenapa? Karena yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memahami ilmu, menghafalkannya, kemudian mengamalkannya. Ya, bukan hanya paham, hafal tapi tidak diamalkan. Berbeda dengan orang yang banyak mendengarkan ilmu, banyak belajar, banyak membaca, banyak mempunyai kitab-kitab tapi tidak mengamalkannya. Ya, dia banyak kitabnya, banyak gurunya tapi tidak diamalkan. Dan yang lebih buruk lagi adalah orang yang mengingkari apa yang dia dengar dari kebenaran, atau dia mengingkari kebenaran yang dia pelajari. Itu lebih buruk lagi. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Qala Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wa 'alam rahimakallah, anna al-'ilma laisa bi kathratir riwayati wal kutubi, wa innamal 'alima man ittaba'a al-'ilma was-sunana, wa in kana qalila al-'ilmi wal kutubi. Wa man khalafa al-kitaba was-sunnata fa huwa sahibu bid'atin wa in kana katsira al-'ilmi wal kutubi. Imam Al-Barbahari rahimahullah taala mengatakan, ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat, juga bukan dengan banyaknya buku yang dipunyai, akan tapi orang berilmu itu adalah yang mengikuti ilmu yang benar dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun ilmunya sedikit, walaupun bukunya sedikit. Barang siapa yang menyisihi Alkitab dan As-Sunnah, maka dia adalah pelaku bid'ah, walaupun ilmu dan bukunya banyak. La haula wala quwata illa billah. Ya. Apalagi jika kemudian ilmunya sedikit, kemudian kitabnya sedikit, sudah itu menyelisihi sunnah. Ya. Sedangkan orang yang ilmunya banyak, kitabnya banyak saja, bisa jadi dia itu menyelisihi sunnah, apalagi yang sedikit. Demikian mafhum mukhalafahnya. Wa qaluhu thumma addaha ila man lam yasma'ha, kemudian dia menyampaikannya kepada orang yang belum mendengarnya. Fihi fadilatu tablighil ilmi wa bi khasatin liman yajhalu. Di sini ada keutamaan menyampaikan ilmu. Jadi kalau kita punya ilmu, kita sudah memahaminya, maka kita sampaikan. Itu ada keutamaan, terutama kita sampaikan kepada orang yang belum pernah mengetahuinya. Ya. Pada orang yang belum mengetahuinya atau orang yang sudah lupa karena tidak pernah mengulang ilmu tersebut. Wa qawluhu faruba hamil fiqhin ghairu faqih. Boleh jadi orang yang membawa ilmu itu tidak faham dengan ilmu yang dibawanya. Fihi anna mujarrad hifdz an-nusus la yukhawwilu liman hafidhahu ayyuftiyan nas. Di sini disebutkan bahwa orang yang hanya hafal nas-nas, yang menghafal mutun-mutun, ya, menghafal syarah-syarah, tapi kemudian tidak memahaminya, itu tidak menjadikan dia otomatis pantas untuk berfatwa. Ya, kalau orang yang belajar ilmu riwayat mungkin kenal ya dengan namanya Ibnu Syihnah. Ibnu Syihnah ini adalah orang yang muammar, ya, seorang rawi yang umurnya panjang. Dia adalah rawi yang derajatnya tinggi untuk meriwayatkan Sahih Bukhari. Faham, dia hafal, bukan paham, dia hafal ya dengan sanad-sanadnya. Namun beliau tidak paham sama sekali apa yang dia hafalnya. Kalau bicara tentang masalah fikih, beliau sama sekali kacau, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa tidak semua orang hafal itu paham dengan apa yang dihafalnya. Ya. Tidak semua orang hafal itu paham dengan yang dihafalnya. Tapi tentu itu jauh lebih baik dibandingkan orang yang sudah tidak paham, tidak hafal. Ya, paling tidak orang yang hafal itu dia menjaga apa? Menjaga kemurnian dari nas-nas kitab, ya, nas-nas as-sunnah dan nas-nas mutun-mutun ilmi, ya. Wa qaluhu wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Boleh jadi ada orang membawa ilmu memberitakan atau menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya. Fiha ta'kidu ala ma sabaqa wa anna al-hafidha la yazamu an yakuna faqihan. Ini menegaskan lagi bahwa orang yang hafal tidak mesti dia itu paham. Ya, orang yang hafal tidak mesti dia paham. Wa qalu ikhlasul amali lillah. Ketika Nabi SAW bersabda, ikhlas beramal karena Allah atau untuk Allah, fihi 'azimu manzilatil ikhlas. Di sini Nabi SAW menunjukkan betapa besarnya kedudukan ikhlas di sisi Allah dalam beramal. Wa qalu an-nushu li a'immatil muslimin. Memberikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin umat Islam. Di sini 'azimu manzilati an-nasihah. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam ad-dinu nasihah. Di sini Nabi SAW menunjukkan betapa besarnya kedudukan nasihat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, agama itu adalah nasihat. Qala al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, fata'ammal hadhihi al-kalimat al-jami'ah wa hiya qawluhu ad-dinu nasihah. Faman lam yallah amati kana naqis ad-din. Jadi Imam Adz-Dzahabi mengatakan, hendaklah kita merenungkan baik-baik. Sabda Nabi SAW, agama itu adalah nasihat. Ya. Ketika Nabi SAW menyebutkan ad-dinu nasihat, agama itu nasihat, hendaklah kita merenungkannya baik-baik. Barang siapa yang tidak memberikan nasihat untuk Allah kepada pemimpin-pemimpin umat Islam, tidak memberikan nasihat kepada orang-orang awam, maka dia adalah orang yang agamanya kurang. Demikian Imam Adz-Dzahabi mengatakan. Jadi orang yang tidak mau memberikan nasihat adalah orang yang agamanya kurang. Wa anta law du'aita ya naqisatin la ghadibta. Engkau jika dipanggil, hai orang yang agamanya kurang, pasti engkau marah. Faqulli mata nasahta li haula? Maka katakan kepadaku, kata Imam Adz-Dzahabi, katakan kepadaku, kapan engkau menasihati mereka? Kalla wallahi bal laitaka taskutu wala tantiqa wala tuhasin li imamikal batil wa tujarri'uhu 'ala adh-dhulmi wa taghushuhu fa min ajli dhalika saqatta min 'ainihi wa min a'yunil mu'minin. Demi Allah, tidak, demi Allah, bal laitaka taskut, lebih baik engkau diam dan tidak bicara, dan janganlah engkau menganggap bagus kebatilan yang dilakukan oleh pemimpinmu. Dan janganlah engkau terus mendukung kezaliman dan penipuan yang dilakukannya. Ya. Oleh karena itu, karena engkau selalu mendukung kezaliman pemimpinmu itu, engkau jatuh di hadapan pemimpinmu, artinya tidak punya harga diri, ya, dan juga jatuh harga dirimu di hadapan orang-orang yang beriman. Fabilahi qulli, mata yuflihu man kana yasurruhu ma yadhurruh wa mata yuflihu man lam yuraqib maulah wa mata yuflihu man dana rahiluhu wa qarada jiluhu wa sa'a fi'luhu wa qalbuhu wa qiluhu fama syaa Allahu kan wa ma narju salahaha ahla az-zaman lakinna la nad'u du'a'a la'ala Allah ayyatifa wa ayuslihana. Kata Imam Adz-Dzahabi, demi Allah katakan kepadaku, kapan akan beruntung orang yang senang dengan sesuatu yang membahayakannya? Ya, kapan orang akan bahagia, akan beruntung jika dia bahagia dengan sesuatu yang membahayakannya? Dan kapankah akan beruntung orang yang tidak merasa diawasi oleh penciptanya? Kapankah akan beruntung orang yang perjalanannya sudah hampir habis, generasinya sudah hampir tiada, tapi perbuatan dan perlakuannya itu tetap buruk? Apa yang Allah kehendaki akan terjadi dan kita tidak berharap kepada kebaikan penduduk zaman ini, tapi kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkasih sayang kepada kita dan kemudian memperbaiki kita. Ikhwani fillah, di sini Imam Adz-Dzahabi memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang hanya dia melihat kemungkaran. Namun ikhwani fillah, perlu diketahui bahwa memberikan nasihat itu kepada satu golongan itu tidak bisa disamakan dengan golongan yang lain. Memberikan nasihat kepada anak tidak bisa disamakan dengan nasihat kepada orang lebih tua. Memberikan nasihat kepada orang awam tidak bisa disamakan dengan memberikan nasihat kepada orang yang lebih berilmu atau kepada pemimpin. Ya. Wa fihi anna aula an-nasi binushhi lahum hum a'immatul muslimin li anna fi sulahihim salahan li ghairihim. Nah, kemudian Syekh As-Sadhan menyebutkan bahwa orang yang paling utama untuk diberikan nasihat atau untuk diberi nasihat adalah para pemimpin umat Islam. Kenapa? Karena kebaikan mereka itu akan menjadi baik bagi selain mereka. Maksudnya adalah jika pemimpinnya baik, maka akan menjadi baik bagi rakyat-rakyatnya. Wa qawluhu luzumu jama'atihim, yaitu berpegang teguh dengan jamaah umat Islam. Fihi hathul islami alal ijtima' wa dhammil iftiraq. Bahwasanya Islam mendorong untuk selalu berkumpul dan mencela perpecahan. Wa fihi anal kharija ala jama'atil muslimin wa imamihim ma'dudun min du'atil furqati wal ikhtilaf. Bahwa orang yang keluar dari jamaah umat Islam, keluar dari pemimpin umat Islam atau memberontak dari pemimpin umat Islam, itu dianggap sebagai da'i penyeru kepada perpecahan dan penyeru kepada perselisihan. Wa fi anil khuruja wa syaqqa 'an ta'ati mukhalifun li manhajin nushhi. Di sini juga pelajaran bahwa orang yang memberontak dan tidak mau taat itu adalah orang yang menyelisihi apa? Menyelisihi manhaj untuk menasihati. Jadi menasihati dengan memberontak itu dua hal yang berbeda. Ya. Menasihati dengan memberontak dua hal yang berbeda. Jangan disamakan. Ya, jangan disamakan. Maka inilah kita harus belajar kepada para ulama yang rasikh fil ilmi seperti itu. Agar jangan sampai nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah difahami dengan apa? Dengan hawa nafsu. Dengan pemahaman kelompok, bukan dengan pemahaman salaful ummah. Qawlu salatun la yughillu alaihinna qalbu mri'in muslim. Tiga perkara yang hati seorang muslim tidak akan merasa iri kepadanya. Fi talazumu baina hadhi thalath wa anna fiha salahad din wad dunya fal ikhlas fihi salahad din wa nushu al-yamati wa luzum al-jama'ah fihi salahad dunya. Ini menunjukkan bahwa tiga perkara ini merupakan hal yang berkaitan, tidak bisa terlepas. Kenapa? Karena ketiga hal ini merupakan kebaikan dunia dan akhirat. Ikhlas dalam beramal itu akan kebaikan bagi dunia, bagi akhirat kita, kebaikan bagi agama kita. Kemudian memberikan nasihat kepada para pemimpin serta berpegang teguh pada jamaah umat Islam, itu adalah kebaikan untuk dunia. Wa fihi anna a'zamal islahi ma kana atharuhu muta'addiyan 'ala mujtama'il muslimin. Bahwa perbaikan yang paling besar adalah yang pengaruhnya sampai kepada masyarakat Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan reformasi tapi kemudian negara makin terpuruk, maka itu bukan reformasi namanya, itu bukan perbaikan, itu adalah kerusakan, ya. Sehingga hampir mirip seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Jika dikatakan kepada mereka janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, apa mereka katakan? Kami hanyalah mereformasi. Kami hanyalah memperbaiki. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Sungguh mereka itu adalah para perusak tapi mereka tidak merasa. Kenapa? Karena hatinya rusak. Karena pemahamannya salah. Sehingga apa? Sehingga perusakan yang mereka lakukan dianggap sebagai islah. La haula wala quwata illa billah. Nah, wa dzalika bi luzumi tilqal khisali tsalats. Bagaimana agar perbaikan itu sampai kepada umat Islam adalah dengan berpegang teguh kepada tiga perkara tadi. Yaitu apa? Ikhlas beramal, nasihat kepada umat kepada pemimpin muslim, dan berpegang teguh dengan apa? Dengan jamaah umat Islam. Ya. Wa anna azamal fasadi makan atharu muta'addiyan 'ala mujtama'al muslim. Sebaliknya bahwa kerusakan yang paling besar itu adalah kerusakan yang sampai pengaruhnya kepada umat Islam. Nah, itu bagaimana caranya? Yaitu dengan menyelisihi tiga perkara tadi, yaitu orang yang tidak ikhlas dan beramal, orang yang tidak mau memberikan nasihat kepada pemimpin, dan orang yang tidak berpegang teguh dengan jamaah umat Islam. Yaqatifillah. Di antara nasihat yang paling mungkin yang kita berikan kepada pemimpin-pemimpin kita adalah mendoakan kebaikan untuknya. Mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadanya. Ya, itu adalah nasihat yang besar. Makanya disebutkan bahwa tunaikanlah hak-hak kita kepada pemimpin kita. Tunaikanlah kewajiban kita kepada pemimpin kita dan mintalah hak-hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan berikan hak-hak kita baik melalui pemimpin kita ataupun dengan cara lainnya. Ya. Yang penting kita tunaikan. Kenapa? Karena kita punya kewajiban itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menuntut hak kita kepada pemimpin kita tapi kita tidak menunaikan kewajibannya, kewajiban kita kepada mereka, ya. Baik, ikhwati fillah, kemudian kita masuki pada hadis al-hadi wa salatun, hadis yang ke-31. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alaika bis-sami wa tha'ah fi 'usrika wa yusrika wa man syatika wa makrahika wa athratin 'alaik. Wa athratin 'alaik. Baik. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah SAW sabda, hendaklah kalian wajib untuk mendengar dan taat baik ketika susah ataupun ketika senang, baik ketika engkau merasa sukarela ataupun karena terpaksa, ya. Dan itu harus berpengaruh pada diri kalian, pada diri kita. Ketika Nabi SAW bersabda, alaika bisam'u ta'ah fi khitabil amri wa huwa lil wujub 'ala al qa'idatil usuliyah. ويخصص الأمر بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إلا أن يأمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. Ketika Nabi SAW mengatakan alaika, dalam bahasa Arab alaika itu merupakan sigotul amr, merupakan perintah, dan dalam kaidah usul fiqih asal dari perintah adalah kewajiban, al aslu fil amri lil wujub, ya. Apalagi kemudian ditegaskan dengan hadis Nabi yang lain SAW bersabda, kecuali jika pemimpinmu itu menyuruh untuk maksiat, maka tidak taat, tidak mendengar, dan tidak perlu taat. Maka di sini ditegaskan lagi, taat kepada pemimpin yang muslim dalam perkara-perkara yang tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah, hukumnya adalah wajib. Contoh yang paling ringan adalah apa? Pakai helm ketika pakai kendaraan roda 2, itu hukumnya adalah wajib. Jika tidak memakainya, maka itu adalah maksiat. Kenapa? Karena tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, bahkan ada manfaat bagi yang memakainya. Ya, itu contoh yang paling ringan. Bahkan mungkin kalau di detail-detail lagi, di hukum-hukum apa namanya, aturan-aturan jalan raya itu, apakah ada yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah? Tidak ada. Ya, maka kita wajib untuk menaatinya. Itu hal-hal yang remehnya, dan yang besarnya lebih banyak lagi. Qauluhu bisama ta'ah, ketika Nabi SAW menyebutkan untuk taat, dengar dan taat, fihi qabhu man azhara as-sam'a lilwulat wa admara al-mukhalafati lahum. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita betapa buruknya orang yang terlihat dia taat kepada pemimpinnya, tapi dalam hatinya itu menyelisihnya, dalam hatinya tidak mau taat. Jadi hanya tunduk di hadapan, tapi dalam hatinya ingin memberontak, hanya belum mampu saja. Itu betapa buruknya seperti itu. Wa fihi talazumu sam'i wa ta'ati liwatil umur fi jamil ahwal illa fi ma'siyatillah. Bahwa wajib untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin dalam segala kondisi, ya, dalam segala keadaan, kecuali jika perintahnya itu untuk maksiat kepada Allah. Contohnya apa? Contoh kalau ditetapkan harus hanya 2 anak saja, maka itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak dengar dan tidak taat, ya. Atau contohnya melegalkan prostitusi, maka itu kita tidak taat untuk hal itu, karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi hal yang tidak bertentangan, kita wajib untuk taat, dengar dan kita wajib untuk taat. Wa fihi anna min alamati sahibil manhajil haqqi al-thabatu ala manhajihi fi usrihi usrihi wa manshatihi wa makrahi wa atharatin alaihi wa atharatin alaihi bi khilafi ghairihi mimman laysa lahu mabda'u thabitun wa qaidatun mustaqirratun taratan tarahu mu'aridan asiyan fi usri wa taratan sami'an muti'an fi usri fa in utu minha radu wa in lam yu'ta minha idahum yaskhatun. Bahwa di antara tanda-tanda orang yang bermanhaj yang benar, ya, di antara tanda ciri-ciri orang manhaj yang benar adalah apa? Adalah dia kokoh teguh di atas manhajnya, baik ketika susah atau ketika senang, baik sukarela ataupun terpaksa, dan dia mendahulukan itu di atas dirinya sendiri. Berbeda dengan orang yang manhajnya itu tidak benar, ya, orang yang tidak mempunyai pedoman yang teguh di dalam beragama, dan dia tidak punya kaidah yang tetap di dalam beragama, maka kadang-kadang kita akan melihat dia berpaling dan bermaksiat ketika apa? Ketika susah. Dan kemudian dia akan mendengar dan taat ketika senang. Maksudnya apa? Jika aturan tersebut menyusahkan dia, padahal tidak bukan maksiat, maka dia kemudian tidak mau taat. Tapi kalau kemudian aturan itu menguntungkan dia, maka dia dengar dan taat. Itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika mereka diberikan darinya, mereka merasa ridha. Tapi jika mereka tidak diberikan, dan mereka langsung mencak-mencak, mereka langsung benci, ya. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala, laisa yanbaghi an nuttaba'a sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi raha wa tutraku fi siddah. Imam Ahmad rahimahullahu mengatakan, tidaklah benar, ya, tidak layak kita ikuti sunnah Rasulullah SAW ketika kita sedang senang, tapi ketika susah kita tinggalkan sunnah Rasulullah SAW. Orang yang manhajnya benar, mau senang mau susah, maka dia tetap berada di atas jalan yang benar. Wa fihi usulul khairiyati lil mu'mini fi jami'i ahwalihi idza lazima hudud asy-syar'i fa sami'a wa ta'a kama huna wa yu'akkidu dzalil kal khairiyatu akhriyata qawluhu sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair law laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lah wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lah. Bahwa kebaikan itu akan didapatkan orang beriman dalam segala kondisinya jika dia tetap konsisten di atas batasan-batasan syariah dan dia mendengar dan taat sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Dan kebaikan itu kemudian ditegaskan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa mengherankan perkara orang beriman, sesungguhnya perkaranya semuanya baik dan itu hanya terjadi kepada orang yang beriman. Jika dia ditimpa dia mendapatkan hal yang membahagiakan, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika dia mendapatkan hal yang buruk, maka dia bersabar, itu baik baginya. Ikhwati fillah, kita sering lupa dengan hadis ini. Ya, sering lupa. Jadi kalau kita mendapatkan keburukan, itu langsung berkeluh kesah, protes sana sini. Bukan bersabar dulu, tapi mengadu dulu. Kita mengeluh dulu. Ya. Walaupun mungkin itu terlihat manusiawi, tapi secara iman, dalam iman itu yang didahulukan adalah sabar, bukan mengeluhnya. Sabarnya dulu. Ya. Ketika sabar itu baik bagi kita. Ketika tidak sabar ya tidak baik. Ya. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama yufassabiruna ajrahu bighairi hisab. Bahwa orang-orang yang bersabar itu pahalanya tanpa hisab. Wa fihi as-sabru wal ihtisabu 'inda ru'yatil athrati fil wulad. Ya. Bahwa kita hendaknya bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah ketika melihat para pemimpin itu lebih mendahulukan orang lain daripada kita, lebih menguntungkan kelompok lain daripada kita, maka adalah kita bersabar dan kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fihi anna ta'liban nasi bisababil atrati mukhalafatun li amri nasi munafin as-sabri wal ihtisab. Bahwa kita kemudian menghasut manusia, ya, karena apa? Karena atar tadi, karena apa? Karena kita didiskriminasi oleh pemimpin kita, itu bertentangan dengan perintah Nabi SAW untuk apa? Untuk sabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qala syaikhuna masyayikhina al-Imam Ibn Baz rahimahullahu taala wa rahimah jami' masyayikhina laisa rahimah jami' masyayikhina laisa min manhaj salafi at-tashhir bi'uyub al-wulati wa dhikru dhalika 'ala al-manabir li'anna dhalika yufdi ila al-fawda wa 'adam as-sam'i wa at-ta'ati fil ma'ruf wa yufdi ila al-khawd alladhi yadhurru wa la yanfa'. ولكن الطريقة المتبعة عند سلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. Guru daripada guru-guru kita, Al-Imam Syekh bin Baz rahimahullahu taala mengatakan, bukanlah termasuk manhaj salaf menyebarkan kekurangan-kurangan, aib-aib para pemimpin dan menyebutkannya di mimbar-mimbar, menyebutkannya di majelis-majelis. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan kekacauan sehingga orang-orang tidak mau mendengar dan tidak mau taat ketika mendengarkan aib-aib tersebut. Ya, padahal mungkin yang diperintahkan adalah ma'ruf. Karena kita menyebutkan perkara-perkara atau aib-aib para pemimpin, akhirnya dalam perkara yang ma'ruf pun kita anggap remeh. Kita tidak mau dengar dan tidak mau taat. Kemudian akan menyebabkan kepada apa? Kepada pembicaraan yang berbahaya dan tidak bermanfaat. Khawd, ya, ini pembicaraan yang berbahaya dan tidak bermanfaat. Namun, cara yang diikuti para salaf ketika melihat aibnya para pemimpin adalah apa? Memberikan nasihat yang tersembunyi kepada para penguasa, kepada pemimpin tadi, atau mengirimkan surat kepadanya, atau menghubungi para ulama yang bisa menghubungi para pemimpin tadi, sehingga para ulama tadi bisa mengarahkan kepada kebaikan. Lalu bagaimana jika tiga hal itu tidak bisa dilakukan? Ya, menasihati kita tidak ada akses, memberi surat belum tentu sampai. Para ulama yang punya akses kepada para pemimpin, kita tidak ada akses kepada para ulama tersebut. Bagaimana caranya? Maka kita memberikan nasihatnya dengan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaikinya. Ya. Agar Allah memperbaikinya atau memperbaiki umat Islam dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Wa fihi hasul Islami 'ala al-ijtima'. Kemudian hadis ini juga dorongan atau seruan dari Islam untuk selalu bersatu, untuk berkumpul di atas manhaj yang hak. Wa fihi tamul iftiraq. Kemudian juga di sini ada celaan untuk dari apa namanya? Berpecah belah. Wa fihi anna tamatsul sunnati ma'awlatul umuri fihi al-masalih fihi al-masalihu kulluha fa min tilka al-masalih luzumul manhaj salafis salih id'afu ibtalu kaidi bitanati su'il ladina yuharrishuna bainal wulati wal ulama'i wa talabati al-ilmi kasbu qulubi al-wulati lin-nusratil haqq wa fi dhalika quwwatun li'anna allaha yaz'ul bisultani ma la yaz'u bil-qur'an kama warra fil athari 'an Umar wa Utsman radhiyallahu ta'ala 'anhuma. Nah, ketika kita melaksanakan sunnah, ya, melaksanakan sunnah kepada para pemimpin kita, itu terdapat banyak-banyak maslahat, ya, bahkan maslahat semuanya. Di antara maslahat ketika kita melaksanakan sunnah terhadap pemimpin kita, pertama adalah kita menetapi manhaj salafus soleh. Kita sesuai dengan manhaj salafus soleh di dalam memahami taatan kepada pemimpin kita. Itu tentu maslahat, ya, tentu maslahat. Yang kedua adalah melemahkan, membatalkan apa? Membatalkan budaya para pembisik buruk, ya, yang mereka selalu berusaha untuk memanas-manasi, mengompor-ngompori antara para ulama dan penuntut ilmu. Maksudnya apa? Di samping-samping para pemimpin itu akan ada selalu para pembisik setan, pembisik buruk, pembisik jahat, yang agar pemimpin itu berusaha untuk apa? Dibentur-benturkan dengan ulama. Pemimpin dibenturkan dengan para penuntut ilmu, dengan para santri yang mencari kebenaran. Ya. Sehingga akan selalu timbul apa? Timbul perpecahan. Selalu timbul pemberontakan. Lalu timbul pembantaian terhadap para ulama. Di satu sisi para ulama tidak mau taat melihat apa? Melihat, ya, bukan para ulama, orang yang dianggap ulama itu dia tidak mau taat melihat para pemimpinnya itu punya banyak aib, banyak kekurangan. Satu sisi pemimpinnya dipanas-panasi, bantai saja, ini terjadilah pembantaian. Ya. Tapi kalau kemudian taat, sabar kepada pemimpinnya, mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka siapakah yang sanggup membolak-balikkan hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga di antara masalahatnya adalah mendapatkan tempat di hati para pemimpin untuk menolong kebenaran. Ya. Dan itu merupakan sebuah kekuatan, ya. Taat. Allah kemudian Subhanahu wa taala bisa saja kemudian melembutkan hati pemimpin melihat para ulama yang taat tersebut, melihat umat Islam yang taat yang tadinya benci menjadi sayang, menjadi cinta. Kenapa? Karena melihat ketaatan, ya. Hati manusia itu akan selalu luluh dengan ketaatan, ya. Secara umum adalah demikian. sudah demikian, maka itu merupakan sebuah kekuatan. Kenapa? Allah Ta'ala bisa memenangkan dengan kekuatan, dengan kekuasaan apa yang tidak bisa dimenangkan oleh dalil. Ya. Ada orang kalau dikasih dalil itu orang taat. Ada orang tidak bisa taat kecuali dengan kekuatan atau dengan kekuasaan, dipaksa. Karena manusia itu berbeda-beda karakternya. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Oleh karena itu, ikhwati fillah, ya, jangan kita membuka front dengan pemimpin, tapi jangan juga kita jadi pencilat. Kadang-kadang ada orang kebablasan tidak mau menjadi pencilat, tapi membuka front dengan pemimpin. Ada orang yang tidak mau membuka front, tapi jadi pencilat. Maka ini perlu pendalaman, perlu pemahaman yang benar, bahwa kita tidak membenarkan kesalahan pemimpin kita, tapi kita juga tidak menjadi tidak kemudian menjadi penentang dari kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh pemimpin kita selama masih muslim. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita lanjutkan pada hadis tsani wal tsalatsun, hadis yang ke-32. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulun qala li akhihi ya kafir faqad ba'a habbiha ahaduhuma. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja di antara kalian yang berkata kepada saudaranya hai kafir, maka salah satunya sudah kafir. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pelajarannya, Syekh Asad Han mengatakan fihi tahdhimu syari li jarihatil lisan. Di sini bahwasanya agama atau syariah mendidik lidah kita, lidah manusia, untuk tidak sembarangan berkata. Wa fihi ta'dhimu janibil ukhuwatil islamiyah. Kemudian juga hadis ini menunjukkan keagungan masalah ukhuwah islamiyah, persaudaraan Islam. Wa fihi khuturatul qawli bila ilmin. Hadis ini juga menunjukkan betapa bahayanya bicara tanpa ilmu. Ya kan, seperti tadi kan, ya kafir padahal belum tentu kafir. Ya, harus ada qarinahnya dulu. Kemudian wa fihi khuturatul qadhi fi aqadin nasi bila ilmin. Juga bahaya, ya. Bahaya menuduh akidah manusia, akidah orang lain tanpa ilmu. Tapi kalau sudah nampak ilmunya, ya, seperti si Murtad Kul itu, yang dari status-statusnya sudah menunjukkan memang dia sudah tidak ada uzur lagi, ya. Orang berpendidikan tinggi tapi benci kepada agama, maka itu sudah tidak perlu iqamatul hujjah, ya. Tapi kalau hanya orang sekedar terlihat berbuat salah mungkin karena bodoh, maka itu kita tidak boleh langsung memvonis, ya, seperti itu. Wa fihi anna jazaa'a min jinsil 'amal. Ini juga menunjukkan bahwa balasan sesuai dengan amalan. Jadi orang yang menuduh orang kafir ternyata tidak terbukti, maka tuduhan kafir kembali kepada dirinya. Nauzubillahi min dzalik. Wa fihi kamalu 'indillahi subhanahu wa ta'ala. Di sini juga menunjukkan betapa sempurnanya kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Itu apa? Ya tadi, jazaa' min jinsil 'amal, bahwa balasan tergantung kepada perbuatan. وفي أن العناية بفهم منهج أهل السنة والجماعة في المعتقد بخاصة نجاة للعبد بعد توفيق الله تعالى من الوقوع في المهلكات القولية والفعلية. Bahwa di sini perhatian agar selalu memerhatikan pemahaman manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah di dalam masalah akidah, di dalam masalah keyakinan, terutama masalah keselamatan seorang hamba, ya, agar jangan sampai terjerumus di dalam hal-hal yang menghancurkan, baik dalam perkataan atau perbuatan. Seperti tadi kan perkataan, ya, hanya mengatakan hei kafir pada orang yang belum tentu kafir, maka itu akan menjadi penghancur kita, membinasakan kita dunia dan akhirat. Nauzubillah min dzalik. Baik, kita lanjutkan pada hadis yang terakhir untuk pagi hari ini, al-hadis tsalits wa tsalatsun, hadis yang ke-33. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalul mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin itu masih merasa luas di dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah secara haram. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Bukhari. Pelajarannya, Syekh Abdul Aziz As-Sadhan mengatakan, syumuliyatul Islam wa samahatuh, menunjukkan ketercakupan Islam dan juga menunjukkan toleransi dari agama Islam. Wa fihi matil ka samahati al-wa'idu liman adarra bi ghairihi bi ghairi haq. Walaupun Islam itu merupakan ajaran yang toleran, ya. Namun juga di situ ada ancaman bagi orang yang membahayakan orang lain tanpa kebenaran. Ya, seperti tadi menumpahkan darah orang lain tanpa kebenaran, ya. Itu ada ancaman besar dari Allah Subhanahu wa taala. Annal ma'siyata tudhiqul fasiha 'ala sahibih. Nah, ini juga kemudian pelajaran lain bahwa maksiat itu akan apa? Akan menyempitkan, ya, menyempitkan keluasan dari pelakunya. Ketika belum buat maksiat, dia akan merasa lapang. Tapi ketika berbuat maksiat, maka dia akan terasa sempit, ya. Sebagaimana Allah berfirman, hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum. Sehingga ketika bumi yang luas itu terasa sempit baginya, dan ketika jiwa sendiri. Kenapa? Karena maksiat tadi. Ya. Qala Ibnu Hajar, qauluhu fi fushati min dini, mafhumuhu annahu yadhiqu alaihi dinuh, fa fihi isy'arun bil wa'idi 'ala qatl mu'mini muta'ammidan bima yatawa'adu bihi al-kafir. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, ketika Nabi SAW bersabda fi fushati min dini, pemahamannya bahwa dia merasa agamanya itu menjadi sempit baginya. Itu dia merasakan apa? Merasakan ancaman membunuh seorang mukmin secara sengaja itu sebagaimana ancaman kepada orang kafir. Maksudnya dia sudah merasa dirinya menjadi orang kafir. Kenapa? Karena membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Karena ancaman kepada orang yang membunuh orang beriman secara sengaja tanpa kebenaran, itu ancamannya sama dengan ancaman kepada orang kafir yang membunuh orang beriman dengan sengaja, sehingga dia merasa sesak. Ya. Waqala Ibnu Arabi, al-fushatu fitin si'atul a'mal as-salihah hatta idza ja'a al-qatlu daqat li'annaha la tafi bihi. Wal-fushatu fi dhanbi qubuluhu lil-maghfirah. Ibnu Arabi rahimahullah mengatakan, keluasan dalam agama artinya keluasan dalam beramal saleh, ya. Keluasan dalam agama itu artinya keluasan dalam beragama saleh. Sampai kemudian jika dia membunuh, maka itu menjadi sempit. Kenapa? Karena amal saleh itu tidak apa? Tidak bisa menutupi dosa pembunuhannya tadi. Eh? Amal salehnya tadi tidak bisa menutupi apa? Dosa pembunuhannya tadi. Adapun keluasan di dalam dosa, maksudnya adalah dia menerima pengampunan. Jadi kalau sudah menerima pengampunan, maka dia akan merasa lapang lagi. Wa fihi ta'dhibu sya'ni dhima wa hiya min al-quliyati quliyat aw ad-daruriyati allati 'adabataha jami' al-adyani as-samawiyah. Nah, hadis ini juga menunjukkan betapa besarnya, betapa agungnya masalah darah. Ya. Masalah menumpahkan darah. Jangan sampai kita menumpahkan darah atau masalah nyawa apalagi, ya. Menumpahkan darah saja itu masalah yang besar, apalagi sampai menghilangkan nyawa. Dan masalah darah atau masalah nyawa ini merupakan hal-hal yang merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam semua agama samawi. Maka kita melihat tidak ada, ya, agama samawi itu yang mengajarkan pengorbanan manusia. Ya, yang ada adalah pengorbanan hewan. Ya. Tapi kalau agama-agama yang bukan samawi itu ada namanya ritual-ritual pengorbanan jiwa, mengorbankan jiwa manusia. Na'udzubillah min dzalik. Qala Ibnu Arabi inna qatl baha'ima inna qatl baha'imi bi ghairi haqqin lamujibun dhanban 'aziman fa kaifa qatl adami alladhi law wuzina bid dunya bi asriha la rajahaha. Ibnu Arabi mengatakan bahwa membunuh hewan tanpa kebenaran itu akan mendapatkan dosa besar. Contoh apa? Contoh membunuh kucing lah, ya. Kucing itu dibunuh tanpa ada kebenaran. Contoh kucingnya tidak mengganggu, dia hanya di jalan saja, ya. Atau hanya lewat teman rumah kita saja, dibunuh. Maka itu dosa besar, ya. Apalagi jika membunuh manusia yang jika ditimbang dengan dunia dan seisinya, maka darah seorang manusia itu, seorang mukmin itu lebih berat dibandingkan dunia dan seisinya. Ya. Membunuh binatang tanpa kebenaran, bukan untuk dimakan, ya, atau memang tidak bisa dimakan, maka itu merupakan sebuah dosa besar. Bagaimana dengan membunuh manusia? Ya. La haula wa quwwata illa billah. Wa dzakara Ibnu Qayyim haditsun man qatala mu'ahidan lam yarih raihatal jannah. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan sebuah hadis, barang siapa membunuh mu'ahid. Mu'ahid itu adalah apa? Orang kafir yang masuk ke negara Islam dengan perjanjian aman. Ya, dia apa namanya? Masuk ke negara Islam bukan sebagai perang, mungkin sebagai diplomat, ya, atau sebagai pedagang. Dia masuk dengan damai dan mendapatkan janji untuk aman dengan perjanjian. Dibunuh, maka pembunuhnya itu tidak akan mencium bau surga, ya, tidak akan mencium harumnya surga. Suma qala hadhihi unqubatu qatili aduwillah idza kana fi 'ahdihi wa amanihi. Fakaifa unqubatu qatili abdihi al-mu'min. Ibnu Qayyim kemudian mengatakan bahwa orang yang membunuh seorang yang musuh Allah, orang kafir tentu adalah musuh Allah. Orang yang membunuh musuh Allah yang dia itu sudah berada dalam perjanjian, dia sudah dijanjikan aman, itu jika dibunuh maka pembunuhnya tidak akan mendapatkan atau mencium bau surga. Bagaimana dengan orang yang membunuh hamba Allah yang beriman? Itu kita patut renungkan, ikhwatifillah. Ya. Jadi jangan asal kita melihat orang kafir kita bunuh. Tidak seperti itu. Ya. Apalagi jika orang kafirnya di negara muslim, berarti dia adalah hampir mirip dengan dhimmi. Ya, orang yang aman. Sekarang sesama muslim saja saling bunuh. Ya. Tapi ingat, ya. Kalau dengan Syiah, maka Syiah bukan muslim. Dan dia selalu memerangi umat Islam. Nah, di sini kita harus belajar akidah benar untuk membedakan, ya, mana seorang muslim, mana kafir. Dan mana kafir mu'ahid, mana kafir harbi. Itu harus kita bedakan. Kita harus selalu belajar dan belajar sampai akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah, memberikan pemahaman di dalam agama ini. Jika ada kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan itu dari saya dan dari syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, orang tua kita, guru-guru kita dan semua umat Islam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.